kisah yang pernah dilakukan. Kini tiba saatnya kita lalui malam keajaiban, malam surga, malam Lailatul Qadar. Begitu banyak nikmat-Mu Tuhan yang Engkau berikan kepada semua hamba-Mu yang selalu meminta. Berharap terus bertemu malam, malam berkah, malam ampunan, malam syurga, malam Lailatul Qadar. Malam seribu bulan, malam yang paling indah, malam yang paling mulia untuk kita ibadah. Semua orang berlomba untuk mendapat rahmatnya, semua orang meminta untuk mendapatkan nikmatnya. Malam syurga, malam